keringanan untuk orang yang tua, Syekh Al-Kabir, untuk berbuka, ya, ini dia tidak berpuasa, tetapi hendaklah dia yut'ima an kulli yawmin miskina, hendaklah dia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa itu. Wala qada'a 'alaihi, dan tidak ada qada' baginya. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah kaitan dengan puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berkuasa atau mampu, mampunya dari situ maknanya adalah mampu berpuasa. Pada tadi nanti pulau fidyatun ta'am miskin, hendaklah dia bayar fidyah, iaitu bilangan ataupun kadar memberi makan seorang miskin. Jadi di sini ada permasalahan, macam mana orang yang mampu puasa disuruh bayar fidyah, disuruh tidak puasa, maknanya dia apa? Dia bayar fidyah saja. Jadi kata ulama, ayat ini, perintah ini ataupun hukum ini adalah hukum awal ketika baru-baru Islam, hukum berpuasa itu tidak wajib. Tidak wajib. Di sana ada pilihan bagi siapa yang mampu berpuasa. Kalau dia nak berpuasa, maka itu bagus. Tapi kalau dia tak mau berpuasa, hendaklah dia apa? Tak apa-apa, tak payah puasa, dan tak ada apa-apa. Tidak juga, dia tak berpuasa tapi dia mesti bayar fidyah. Tetapi mana lagi bagus, tak berpuasa bayar fidyah ataupun berpuasa dan tak bayar fidyah? Jawabnya berpuasa lagi bagus. Lepas ayat selepasnya kata, wa man tatawwa'a khairan, siapa yang volunteer untuk melakukan kebaikan, fahuwa khairan, maka itu lebih baik baginya. Jadi mana yang baik? Itu berpuasa tu. Dan wa anta sumu khairan lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi di sini anjuran pada awal-awalnya adalah untuk berpuasa, tapi adakah diwajibkan? Jawabnya tidak diwajibkan. Nah, ini zahir daripada ayat ini. Tetapi bila kita lihat hadis ini, hadis ini kata diringankan untuk orang tua yang tidak boleh berpuasa lah, untuk berbuka dan beri fidyah, beri makan, diringankan. Maknanya sekarang dah tak ada pilihan bagi orang yang mampu untuk tidak berpuasa, dia mesti berpuasa. Jadi orang yang tak berpuasa sekarang hanyalah orang yang tidak mampu berpuasa saja, dan hendaklah dia keluarkan fidyah. Baik, ada pun daripada sudut masalah fiqihnya, tentang fiqihnya, tentang hukum wajib ke tak wajib mengeluarkan fidyah untuk orang yang tidak mampu berpuasa ini, yang orang tua ataupun yang sakit yang tidak mengharapkan dia akan sembuh selepas itu. Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, wajib bayar fidyah bagi orang yang tak boleh berpuasa ini. Ini adalah mazhab jumhur, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Jadi mereka kata wajib bayar fidyah. Dalilnya adalah ayat ataupun hadis ini. Kemudian di sana ada pendapat yang mengatakan tidak wajib bayar fidyah. Kenapa tak baik wajib bayar fidyah? Orang kalau sekarang awak diperintahkan berpuasa, awak tak mampu berpuasa, sepatutnya kalau ikut kaedah, kita hanya diperintahkan wajib melakukan suatu perintah bila apa? Bila ada kemampuan. Sekarang saya tak boleh puasa, saya dah tua 80-100 tahun. Lepas tu wajib tak boleh puasa? Tak wajib. Kenapa nak kena bayar-bayar fidyah ni semua? Betul tak? Misal kata sekarang awak tak wajib pergi haji sebab awak dah tua ke ataupun sakit ke. Asalnya awak kena bayar apa-apa saman tak? Ada bayar kafarah? Tak ada. Sepatutnya tak ada. Itu hujah pendapat ini. Ini pendapat siapa? Tadi kita sebutkan pendapat pertama adalah jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Jadi ini pendapat siapa? Tinggal satu, Maliki. Jadi Imam Malik mengatakan bahawa orang ni ajiz, orang ini tak mampu, jadi tak adalah ganti. Kalau tak ada hadis ini, pendapat mana agak kuat? Pendapat yang seorang ni, pendapat Imam Malik ni yang kuat. Pasal dia sesuai dengan kaedah. Jadi tak, kalau awak tak boleh solat berdiri, awak solat duduk, boleh tak? Boleh. Tak berdosa kan? Okey. Kena bayar tak ganti kerana awak tak berdiri? Tak ada kan? Pasal kalau kita ikut kaedah syariah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seorang jiwa itu tidak dibebankan dengan apa yang dia mampu. Jadi kalau tak mampu, sepatutnya tidak ada apa-apa, atau tidak ada kita katakan bayaran. Jadi itu kaedah yang sebetulnya kuat. Tetapi oleh kerana ada hadis, maka kaedah ini umum dikecualikan oleh hadis ini. Hadis ini lagi khusus. Sebab kaedah pun, macam mana hebat kaedah ni pun, dia datang daripada siapa? Daripada syariat, daripada Quran, daripada Rasulullah SAW. Sekarang syariat tu, sumber kaedah, dikasih lagi satu hukum, itu dah jadi satu kaedah. Jadi oleh kerana itu, kita tidak menolak syariat bila kita mengamalkan dengan hadis ini. Ini maknanya mengkhususkan sesuatu yang umum. Boleh? Dan kalau kita lihat daripada sudut lain, pembahasan lain, bukan daripada sudut hadis pula. Let's say kita tak ada hadis ini. Tak ada hadis yang suruh kita bayar fidyah. Kata ulama tetap kena bayar fidyah. Macam mana pula tu? Daripada sudut ayat saja. Ayat itu kata, pada permulaan Islam, lagi sekali, orang boleh pilih nak puasa ke tak nak puasa. Ini untuk orang yang mampu tau. Tapi kalau orang yang tak nak berpuasa, dia lepas gitu ke squat free ataupun dia kena bayar dia. Jadi macam ni. Jadi mula-mula kita ada pilihan puasa. Siapa yang nak puasa, puasa. Siapa yang tak nak puasa, ganti dia apa? Dia. Ini untuk orang yang mampu. Keadaan yang mampu. Sekarang, kita punya keadaan sekarang apa? Tidak mampu. Kalau kita tak mampu puasa, sepatutnya dia balik semula kepada apa? Ganti ni. Ini kena badan dia. Ganti. Macam kalau tak ada air, gantinya apa? Tanah, tayamum. Jadi sekarang kita tak boleh berpuasa, maka ikut kaedah sebetulnya kita gantikan dia dengan, kita gantikan dengan gantinya itu dengan fidyah. Kalau tidak ada haji, sebab kita dapati berpuasa ini lain sikit daripada ibadat-ibadat lain, dia ada gantinya. Sebab tu ini adalah pendapat yang sesuai daripada sudut hadis ataupun dalil dan juga daripada sudut kaedah hujah. Baik. Baik, berapa banyak kita kena keluarkan fidyah ni? Mana kita dah sebut kan? 1.5 kilo lah, ikut perkiraan sekarang ni secara approximate saja. Tak semestinya betul-betul 1.5 kilo, nak lebih pun tak betul. Nah, sebab dia sebenarnya bukan ikut beratnya, tetapi dia ikut apa? Volumenya. Iaitu satu cupak yang kita panggil dengan cupak. Zaman Nabi SAW dia panggil sa', iaitu satu bekas macam apa ni, tin susu gitu. Itu yang dibuat cedok. Dan banyaknya adalah satu ataupun adalah setengah sa', yakni dua tapak tangan yang besar tu, dua tapak tangan. Kalau kita berikan makanan kering, kalau kita berikan makanan yang dah masak, tak ada kira lah, tak ada hal cukup untuk satu kali makan, sudah mencukupi. Nah, okay. Sekarang masalah fidyah pula, kita selalu dengar tentang orang-orang yang mempunyai keuzuran selain daripada orang tua, iaitu wanita yang menyusukan, wanita yang hamil. Ada dua jenis wanita yang dalam masalah ini. Jadi bagaimana kalau mereka tidak berpuasa dalam bulan Ramadan kerana sebab-sebab tertentu? Adakah wajib mereka qadha ataupun qadha dan fidyah ataupun fidyah saja? Jadi ini pembahasan disebutkan oleh ulama. Pendapat ini ataupun masalah ini kita boleh bagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama, kedua-dua orang ini yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan, dia khawatir kesihatan badannya sendiri terjejas kalau dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, nanti dia akan lemah, dia akan sakit, memudaratkan. Jadi dalam hal ini, apakah yang wajib atas dia? Wajib tak dia berpuasa? Tentu sekali tak wajib. Baik, sekarang lepas tu, lepas bulan Ramadan, apa yang wajib atas dia? Adakah dia kena qadha selepas dia melahirkan, selepas selesai menyusukan? Jawabnya qadha, sebab dia dah tinggalkan puasa. Ada tak selain daripada itu yang harus dia buat? Adakah dia kena bayar fidyah? Keadaan kedua adalah apabila orang yang wanita yang hamil dan yang menyusukan ini khawatir terhadap anaknya dan juga diri. Dia takut kalau dia menyusukan ini ataupun dia kalau dia puasa, kurang vitamin, kurang zat, kurang makanan, dia pun akan sakit, anak dekat dalam dia pun sakit. Ataupun kalau dia menyusukan anak, anak akan keluar pun tak cukup susu dan memudaratnya. Baik, jadi dia tak berpuasa. Selepas itu wajib tak dia qadha? Kemudian wajib tak dia bayar fidyah? Kita sebutkan dua keadaan-keadaan. Dan dua keadaan yang ketiga, keadaan ketiga adalah dia khawatir terhadap kesihatan anaknya sahaja. Adapun dia tak takut, dia rasa dia sihat. Tapi kalau dia tak makan nanti susu kurang, anak pula yang mudarat. Kalau dia tak makan nanti janin dia pula yang akan mudarat. Jadi bukan kerana kesihatan dirinya, kesihatan orang lain. Nah, satu anak yang kat dalam badan, satu lagi anak yang kat luar badan. Baik, dalam tiga-tiga keadaan ini kita dapati bahawa mereka ini semua sama dengan orang sakit. Orang sakit macam itulah. Kalau dia berpuasa boleh memudaratkan diri, apa kita katakan dia? Mesti berpuasa atau tak payah? Kita katakan dia tak payah puasa. Lepas tu kita kata dengan orang sakit suruh bayar fidyah? Tidak kan, kita suruh dia qadha cukup. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga keadaan ini semuanya sama macam orang sakit, sepatutnya dia hanya qadha sahaja. Walaupun di sana ada pendapat daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Umar yang mewajibkan dia membayar fidyah atau amadah. Dan zahirnya cuma bayar fidyah saja, tak payah qadha. Baik, jadi sebahagian ulama mengambil pendapat ini sebab ini adalah pendapat sahabat. Dan kata mereka, mereka tak jumpa pula sahabat-sahabat lain yang menyalahi pendapat ini. Jadi mereka kata ini adalah pendapat sahabat, jadi pendapat sahabat hujah. Jadi hukum wanita yang khawatir terhadap anaknya itu, maka hendaklah dia membayar fidyah, tak payah qadha. Tapi pendapat ini macam mana pun dijawab oleh ulama-ulama lain. Mereka mengatakan memberi makan dekat sini sebenarnya tak ada dalilnya. Tak ada lah, tak ada dalilnya. Bahkan dia bersalahan dengan zahir Al-Quran. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang sakit, yang dalam perjalanan, maka hendaklah dia bayar hari-hari lain. Ada tak suruh bayar fidyah? Tak ada. Dan orang-orang ini semuanya sebenarnya hukumnya adalah hukum orang yang sakit sahaja. Boleh? Baik, kalau orang yang takut terhadap anaknya, nampak macam lain, bukan takut terhadap kesihatan dirinya sendiri. Kita katakan kalau dia dalam perut, dia tak kira macam apa, macam kesihatan dirinya sendiri lah, betul tak? Ha. Baik, satu masalah kalau ni anak yang dia susu, ni anak yang kat luar perut. Jadi kita katakan orang ini seperti orang yang terpaksa berbuka kerana menyelamatkan nyawa orang lain. Dia nampak orang yang hampir mati lemas dan dia boleh berenang, dia boleh selamatkan. Tetapi kalau dia tak minum dulu, dia tak dapat selamatkan sebab nak swim jauh. Kalau dia tak minum, dia minum air laut, dia pun tak biasa pergi Olimpik, minum macam mana? Saya tak dengan dia, dia jadi lemas. Jadi dia mesti minum dulu 100 plus 1 botol baru dia pergi. Boleh tak dibatalkan puasa dia? Ataupun tak payah jaga puasa, dia mati-matilah. Dah ajar ya, dia buka kan? Kita cakap dia buka, lepas tu selamat kan? Nah, alhamdulillah. Lepas tu, lepas Ramadan, apa dia kena buat? Qadha. Ke bayar fidyah? Kedua-dua? Qadha aja, mana dia bayar fidyah? Jadi orang yang takutkan anak dia nanti mudarat, tak dapat susu yang cukup, lepas tu kita paksa buka, sama dengan orang tu, kita suruh dia qadha saja. Sama dengan pembakar atau pembakar, pembakar pula, apa ni, pemadam api, pembakar lain cerita. Masjid terbakar, dia ada dekat situ, ada orang kat dalam, dia boleh selamatkan. Tapi kalau tak minum air, dengan dia sekali terbakar, dia macam mana? Boleh tak dia minum? Dia minum. Lepas tu dia masuk dalam, dia selamatkan, tak berdosa. Tapi puasa batal lah. Batal lah. Baik, lepas Ramadan apa dia kena buat? Bayar fidyah, qadha dan bayar fidyah. Tentu saja kita akan cakap bahawa qadha cukup. Jadi semua keadaan itu sebenarnya dia hanya qadha sahaja. Dalam waktu yang sama kita menghormati pendapat sahabat itu, dan apa yang kita katakan ini pendapat ulama juga. Nah, ini adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Taimin dan lain lagi. Nah, boleh? Ini selalu orang tanya tentang masalah ini. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis 697. Berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, wa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, halaktu ya Rasulullah. Qala, wa ma ahlakat? Qala, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Fa qala, hal tajidu ma tu'tiqu raqaba? Qala, la. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفطر منا؟ أعلى عينه بيتس أعلى أفطر منا؟ أما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, aku telah binasa wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apa yang membuat engkau binasa? Dia berkata, aku bersetubuh dengan isteriku di siang hari bulan Ramadan. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak, yakni hamba? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan terus menerus? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia berkata, tidak. Lalu dia duduk, kemudian dibawakan kepada Nabi SAW satu arak, yakni keranjang besar, yakni kurma. Maka beliau bersabda, bersadaqahlah dengan ini. Dia berkata, apakah kepada yang lebih fakir dari kami, padahal tidak ada di antara 2 lembah ni, maknanya 2 bukit batu kota Madinah, penghuni rumah yang lebih membutuhkan dari kami. Maka Nabi SAW tertawa sampai terlihat taring. Kemudian bersabda, pergilah dan beri makan isterimu ataupun keluargamu. diriwayatkan oleh imam yang tujuh dan ini lafaz Muslim. Jadi ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh ramai ulama hadis, rawahu sab'ah, ulama tujuh ini maknanya empat itu adalah ashabu sunnah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan empat lagi dua sama Bukhari dan Muslim, dan enam tujuh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi hadis ini hadis yang sahih, hadis yang masyhur dan banyak sangat masalah ataupun faedah yang kita boleh ambil pelajaran daripada hadis ini. Hadis ini juga dibahaskan dekat banyak tempat dalam usul fiqh, kita akan jumpa pembahasan tentang hadis ini. Kerana beberapa foundation bagi hukum kita boleh ambil daripada hadis ini. Alhamdulillah, zahir hadis ini apa kita boleh dapati? Apa kita boleh dapat daripada zahir hadis ini? Hukum orang ini apa dia? Dia berjima dengan isterinya dalam bulan Ramadhan, yang ini ketika siam, ketika berpuasa. Jadi lepas itu apa yang berlaku? Nabi SAW suruh dia bayar kafarah, penebus dosanya. Jadi pertama sekali, apa hukum bersetubuh pada bulan Ramadhan, pada siang hari bulan Ramadhan ketika berpuasa? Hukumnya haram. Sebab tak mungkin dia sesuatu yang dibolehkan lepas itu disuruh bayar kafarah. Apa guna kafarah? Penebus dosa antara. Jadi hukumnya haram, tak ada kena. Tetapi di sini, dalam hadis ini terdapat apa ni? Penerangan tentang kafarah jima dalam berpuasa. Jadi Nabi SAW pertama sekali tanya dia, apakah dia mampu membebaskan seorang hamba untuk atiku rakabah? Dan bila dijawab tidak, Nabi SAW tanya lepas itu, bolehkah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Jadi menunjukkan kalau orang itu tak boleh membebaskan hamba kerana dia tak mampu membeli seorang hamba dan membebaskannya, ataupun dah tak ada hamba abdi lagi. Sekarang dah ada hamba abdi lagi tak? Tak ada pembantu rumah bukan hamba abdi ya? Bukan. Pekerja awak, kontraktor tu bukan awak, awak punya hamba abdi. Itu semua manusia yang merdeka, kau tak boleh bebaskan dia. Orang yang bodoh dan jahil tak dapat belajarkan universiti, adakah ini hamba abdi juga? Hamba kejahilan? Ini semua tak boleh juga. Kalau tak boleh kasi debit lah, pergi ambil untuk bayar ambil school fees, tak boleh. Jadi hamba maknanya apa? Hamba yang boleh kita jual, kita boleh beli. Dia seperti barang-barang yang kita miliki. Dan sekarang dah tak ada lagi hamba abdi. Jadi kalau dah tak ada, barulah pindah kepada kafarah berikutnya. Alternatif kedua adalah hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi SAW kata, bila dikatakan kepadanya, aku tak boleh juga berpuasa, Nabi SAW suruh dia buat apa? Yang ketiga, alternatif ketiga adalah hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Baik, itu pun dia tak boleh. Tapi nasib baik, lepas tu ada orang sedekah kan, sejumlah ini satu arak, satu keranjang kurma besar. Jadi kasih pada dia, suruh apa ni? Suruh berikan pada orang lain lah, orang miskin. Jadi dia tanya, adakah kau suruh aku berikan makanan ni kepada orang lain lagi miskin daripada aku? Aku tak tahu ada orang yang lebih miskin daripada aku di antara dua gunung batu di Madinah. Madinah ni dia punya kita katakan landmark dia, dia punya had, dia boundaries dia adalah dua gunung batu atau bukit batu, namanya Lab Bataya. Ujung sana ada satu batu, ada bukit batu, ujung sini pun ada bukit batu. Antara keduanya tu kira Madinah, tu tanah haram. Nah, dia ada nama umat, nama batu dia pun ada. Yang penting bagi kita, dia kata tak ada orang yang lebih miskin daripada dia. Macam mana aku nak kasih sedekah? Nak sedekah apa dia pun? Jadi apa jawab Nabi SAW? Sedekahkan diri kau sendiri. Ini at'imu ahlak. Berilah kurma ni kepada ahli keluarga. Padahal dia yang buat salah ni, dia yang dapat. Ya, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak faedah daripada hari ini, kita mulai satu-satu. Yang pertama saya sebutkan hukum jima. Dalam siang hari bulan Ramadan hukumnya haram. Dan dia termasuk dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa sedang? Ada dosa sedang. Okay. Jadi dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Kenapa ada dosa besar? Sebab apa? Ada kafarah. Kalau buat dosa kecil, tak ada suruh kafarah. Nah. Baik. Jadi dia dosa besar. Jadi apa jadi dengan puasa orang yang jima? Sah ataupun batal? Baik, batal. Sama ada keluar air mani ataupun tak keluar air mani. Betul tak? Ha. Walaupun dalam hadis tak nampak ni semuanya, tapi kalau awak tak ada kan sebenarnya ada. Sebab dia kata, saya tolonglah sikit kalau nak cepat. Qala waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan. Aku telah bersetubuh dengan isteriku pada siang hari Ramadan. Dan makna bersetubuh apa ya? Janji kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Orang Arab tak ada ambil kisah sama ada dia keluar mani ataupun tak keluar. Betul tak? Itu kalau zina, zina. Dah kena sebat ke dah kena rejam. Betul tak? Nah. Kalau ni tentang hal nikah kahwin, nah, ini dia kira dia dah wajib bayar dia mahar sepenuhnya. Betul tak? Dan hukum-hukum ada 100 masalah apabila satunya ataupun bila masuknya kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan. Baik. Dan wajib kafarah kerana jima ini, kafarah hanya ada kafarah yang diberatkan, bukan kafarah yang ringan tapi amat berat. Kemudian adakah wajib qadha setelah kafarah tersebut? Tengok hadis ini daripada mula sampai habis, awak jumpa tak Nabi Syahrah dan suruh dia qadha? Sebab itu ulama ada yang mengatakan bahawa dia wajib bayar kafarah saja, tak payah qadha. Apa dalilnya? Zahir hadis ini, hadis tak suruh qadha. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kali ini Imam Syafi'i juga lawan ni zahir hadis. Dia tak ada pakai kias-kias. Adapun jumhur mengatakan wajib qadha berserta dengan kafarah. Tapi macam mana nak jawab dalam hadis tak suruh qadha? Nabi suruh qadha? Awak baca? Tak ada kan? Itu hujah Imam Syafi'i. Tapi kita kata kena qadha juga. Awak pandai-pandai je suruh qadha, suruh kafarah. Kafarah je ada ni. Apa jawapan jumhur terhadap Imam Syafi'i rahimahullah? Kenapa Nabi tak suruh dia qadha? Adakah makna Nabi tak suruh maknanya tak payah? Understood. Telah diketahui, telah maklum di kalangan para sahabat, dalam kepala mereka, kalau puasa itu rosak, puasa itu batal, dengan apa sebab juga dah batal, maka wajib qadha. Tak payah nak bilang lagi. Jadi Nabi sekarang tinggal beritahu sesuatu yang mereka tak tahu, iaitu kafarahnya. Boleh? Nah. Jadi dalam hal ini tak boleh kita tengok zahir hadis ini. Kita kena lihat dari sudut apa ni? Dari sudut maknanya. Jadi wajib qadha walaupun tak disebutkan secara jelas dekat sini, sebab sahabat-sahabat dah faham lah. Wajib qadha kalau puasa itu rosak. Kalau makan minum sengaja, kalau makan minum sengaja, awak suruh dia qadha, ini jima. Batalkan puasanya tak payah qadha. Tentulah tak. Okay. Lebih-lebih lagi kena qadha eh. Cuma kita tak suruh dia qadha times 10 ke times 2 times 3 tak ada. Satu hari saja dia kena bayar bersama dengan kafarah. Kalau dia bersetubuh, tidak masuk ke dalam faraj, tak sampai, Dan ni ada dua keadaan. Satu keluar air mani, satu yang tak keluar air mani. Kita ambil yang senang, tak keluar air mani. Dia bersetubuh tapi tak sampai masuk dalam faraj. Tak keluar air mani pun. Kena kafarah tak? Tidak. Puasa rosak tak? Tak. Jadi tak kena qada. Kan? Tak kena kan? Sebab puasa tak rosak. Sebab qada itu bila puasa rosak. Puasa tak rosak. Jadi tidak perlu qada. Tidak perlu kafarah. Tetapi kalau dia bersetubuh bukan dalam faraj tetapi keluar air mani, boleh tak kita kias dengan bersetubuh betul-betul? Ha? Kias dengan istimna. Tapi kalau kias dengan istimna, keluar air mani dengan sengaja itu kena kafarah tak? Ha? Okey. Batal satu hal eh? Kalau ada kuai mani, batal sama dengan istimna. Lagi teruk lagi ni. Baik. Kalau batal, maknanya kena qada kan? Cuma masalahan sini adalah dikenakan kafarah ataupun tidak. Jadi dalam hal ini, pendapat jumhur mengatakan dia kena kafarah. Dia punya puasa itu rosak tetapi tidak ada kafarah. Siapa kata ni? Jumhur kata tak perlu kafarah sebab ni bukan jima. Tapi kena qada lah. Kena qada. Adapun Imam Malik rahimahullah taala, dia kata perlu kafarah. Tapi tak ada qada. Baik. Kau mesti nak tanya kenapa Imam Malik kata kena kafarah? Mula-mula sekali kenapa kena kafarah? Sebab keluar air mani. Maknanya dia kiaskan dengan apa? Dia kiaskan dengan jimat betul-betul kan? Ha, dikiaskan dengan jimat di dalam faraj. Walaupun ini bukan dalam faraj, tapi dah keluar air mani, maknanya ini sama juga. Jadi dia kata kafarah. Kias kan hujan. Tapi kenapa tak ada kotak? Kalau kita ingat masalah siapa yang berpuasa, lepas tu dia lupa, dia makan, dia minum. Kan ada hadis tu? Hendaklah disempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang tidak dia makan dan minum. Dia kata jumhur semua kata apa? Puasa dia tidak batal. Tak berdosa dan tak batal. Tapi Imam Malik kata apa? Tidak berdosa tapi batal. Kena qada. Dekat sini dia kata dia kena kafarah je, tidak qada. Agak-agak apa sebab dia? Ini yang pelik sikit tentang mazhab. Mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia kata kena kafar. Mungkin dilihat daripada hadis ini tidak ada ini, tidak ada perintah untuk qada. Jadi yang benar dalam masalah ini kena kafarah ataupun tidak, yang betulnya adalah tidak kena kafarah. Hukum ini khusus untuk al-biqa', yakni bersetubuh. Masalah yang berikutnya, seorang yang menyetubuhi istrinya ketika dia berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan lupa, tak sengaja. Ini ada kaitan dengan hadis yang tadi kita baca. Siapa yang makan minum ketika puasa, ketika dia lupa, boleh tak dia sama macam makan dan minum? Kita maafkan dia, dia teruskan dia puasa. Jadi itu pendapat pertama. Pendapat pertama, puasanya tidak batal. Oleh kerana tidak batal, tidak payah qada, tak payah qada. Dan oleh itu lebih-lebih lagi tak perlu kafarah. Tapi ini betul-betul suhu. Baik. Tapi kalau orang kata dalam hadis ini, bila lelaki itu datang jumpa Nabi SAW, aku telah bersetubuh dengan isteriku dalam bulan Ramadan, dalam siang Ramadan, Nabi tak tanya kau sengaja ke tak sengaja. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau tak sengaja pun kena bayar kafarah. Sengaja dah tentu kena, tak sengaja pun kena. Macam mana jawab? Sengaja bila sebab tu dia bilang. Macam mana buat tahu dia sengaja? Sengaja tu sengaja tapi lupa. Dia tak lupa. Tak mungkin lupa. Kenapa tak mungkin lupa? Dia lupa, dia boleh cakap dengan Rasulullah, dia lupa. Oh, gitu. Sebenarnya ada kat dalam hadis ini yang menunjukkan bahawa dia sengaja, bukan lupa. Dia tahu tak boleh, tapi dia buat itu. Kat mana kat dalam hadis ini? Sebab dia kata, aku telah binasa, halak tu. Mana awak boleh kata awak telah binasa kalau awak awak lupa, maka awak dah tahu sengaja. Tak boleh tahan juga, tapi awak dia bersubuh juga. Jadi menunjukkan bahawa dia buat itu dengan sengaja. Jadi yang tak sengaja, kita balikkan kepada kaedah, orang yang tak sengaja, yang lupa ni, tidak dikenakan hukuman rezeki juga lah kita katakan. Itu dia. Jadi yang betul, tidak ada apa-apa kan? Ini adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Syafi'i. Tak ada qadha, tak ada kafarah. Adapun mazhab Hambali, mereka kata tetap ada kafarah. Nak tahu kenapa? Sebab dia kata mustahil orang boleh lupa ketika berpuasa lepas tu jima dengan isterinya. Ataupun pada dia apa ni, tak ada bezanya lah. Orang yang puasa, orang yang apa disengaja ataupun yang tak sengaja, pada dia sama je hukum dia. Hadis ini umum. Dia tak tengok yang binasa ke tak binasa, dia tak tengok. Itu mazhab Ahmad. Adapun mazhab Malik, mereka mengatakan adalah dia qadha sahaja. Ini sesuai dengan usul fiqh mazhab Maliki. Imam Malik mengatakan hendaklah dia qadha sebab pada dia kalau makan minum tak apa ni dengan tak sengaja pun batal, cuma tak berdosa. Yang ini pun batal lah. Jima ketika lupa pun batal, cuma tidak berdosa. Jadi ada tiga pendapat. Sekali lagi kita terangkan, jumhur mengatakan tidak ada apa-apa. Yang ini Hanafi dan Syafi'i. Tidak ada apa-apa, tidak ada kafarah bagi orang yang bersetubuh dengan secara lupa. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan hendaklah dia bayar kafarah. Imam Malik kata hendaklah dia qadha sahaja. Hendaklah dia qadha sahaja. No. Waktu itu tetap katakan kalau misalnya apa namanya keluar air mani itu menyebabkan tubuh lemahkan, sehingga maka syariat menyuruh kita untuk membatalkan. Batalan puasa. Ketika apa namanya kita tidak sengaja bersetubuh gitu keluar air mani, itu batal atau teruskan saja? Karena kalau makan air minum kan kita teruskan saja. Kan kita ada hadis, siapa yang termuntah tidak apa-apa, siapa yang sengaja muntah maka batal puasa dia. Jadi sama lah kat sini, kita bersubuh jadi tak apa, tak batal. Kalau dia sengaja, ni batal. Dia masuk angle lain pula, angle sengaja ataupun tidak, tidak sengaja. Dia kadang-kadang ada illah tu, sebab tu dia boleh override lagi satu punya illah, lagi satu punya sebab. Lagi sikit tentang persetubuhan ini. Kalau dia bersetubuh dekat dubur na'udzubillah dengan isterinya, haram dengan cerita, tapi dia kena bayar kafarah ataupun tidak. Ini semua tak ada dalam hadis. Jadi oleh kerana itu kita kena ambil qiyas. Jumhur mengatakan sama dia hukumnya dengan bersetubuh di faraj. Jadi hendaklah dia kafarah, maknanya qadha dulu. Adapun mazhab Hanafi kata ini bukan persetubuhan. Jadi masalah macam mana pun nak tengok, ada dia bila. Tapi pendapat yang kuat daripada pendapat jumhur. Ya. Sebab maknanya sama. Sebab kalau ada orang itu dia apa ni bersetubuh daripada dubur dengan orang yang tidak halal dan nikah, yang ni berzina ke tak pun, jawab kita zina sama je. Tak ada dia. Dan awak boleh sebutkan dalam masalah lain, kalau dia mendatangi binatang dan sebagainya, cerita dia semua sama. Itu semua termasuk wiqah, termasuk jima. Jadi semuanya kena kafarah. Dan itu lebih buruk lagi daripada bersetubuh dengan isteri yang halal. Baik, masalah yang berikutnya adalah apakah wajib atas wanita itu yang disetubuh itu membayar kafarah juga. Dan lepas itu qadha lah. Ya ataupun tidak. Dalam hadis tak disebutkan sekali lagi. Sebab itu terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama sekali, kalau wanita itu dipaksa oleh suami, apakah dia wajib bayar kafarah? Adakah wajib dia qadha? Maka kata ulama tidak wajib. Okay, itu tak masalah. Tetapi kalau dia pun sama-sama juga nak bersetubuh dengan suaminya, hadis tak suruh dia bayar kafarah. Adakah kita suruh dia bayar kafarah? Jawab kita, ya, dia mesti bayar kafarah juga. Dan dia wajib qadha juga. Baik, sekarang macam mana nak jawab? Nabi tak perintahkan isterinya bayar kafarah. Perlu tak menerangkan hukum ini? Perlu tak perlu? Kalau perlu, boleh tak kita lambatkan bayan penerangan ketika perlu? Tak boleh kan? Kalau perlu sekarang mesti terangkan. Kalau tak terangkan, maknanya tak ada hukum bagi perempuan tersebut. Jadi ini adalah hujah bagi pendapat yang pertama mengatakan apa? Atau pendapat kedua mengatakan tidak ada kafarah untuk wanita tersebut. Lelaki jadi kena bayar. Boleh tahan juga kan? Dia pakai hadis ini. Tapi ulama lain mengatakan bahawa dia wajib bayar kafarah. Dan Nabi SAW tidak melambatkan, menerangkan bila perlu. Pertama, kebiasaannya, kemungkinannya, wanita, isteri itu dipaksa oleh suaminya. Zahirnya macam itu. Okay. Itu ada kemungkinan. Jadi Nabi SAW tak suruh perempuan itu bayar kafarah. Suruh lelaki dia. Kedua, kalau pun wanita tersebut betul-betul sama-sama juga nak bersetubuh dengan suaminya ketika dia berpuasa bulan Ramadan, tapi wanita tu tak datang dan beritahu pada Nabi SAW, aku dah begitu, aku dah begini, sehinggakan Nabi SAW mesti nak terangkan hukum. Wanita tu dekat rumah dan dia tak ada iktiraf, dia tak ada ngaku sama ada dia sengaja ke dia tak sengaja. Jadi Nabi SAW tak terangkan. Tak ada perlunya lah terangkan. Dan ini satu kaedah awak kena ambil. Dalam mahkamah awak hakim, datang seorang wanita, dia kata, ya Allah, aku telah apa ni wahai hakim, aku telah buat dosa, aku telah berzina. Dia telah buat satu ikrar, pengakuan. Betul ke? Betul ke awak? Dia kata betul. Dan aku dah taubat. Jatuhkanlah hukuman hudud atas aku. Awak jatuhkan tak lah dia. Kau awak tunggu 4 orang saksi. Jatuhkan terus. Lagi pengakuan lebih kuat daripada 4 orang saksi. Sebab dia saksi atas diri dia. Mana orang yang berakal nak saksikan atas diri dia? Dia selalu nak saksikan atas orang lain. Dia tu yang jahat dia. Mana dia pernah cakap aku yang jahat tu lah. Jadi bila dia dah ngaku dia jahat, maknanya betul lah dia. Sebab tu mahkamah akan terima. Okey. Kita dah hukum dia. Ada tak kita pergi tanya siapa lelaki tu? Lepas tu panggil, lepas tu kita pun sebab lelaki tersebut. Perlu tak buat macam tu? Dalam hadis kita baca, tak pernah ada rumah Nabi SAW buat macam tu. Sebab apa? Dia yang mengaku adalah wanita ni. Lelaki tu kita tak hukum sebab dia. Mungkin kita tahu siapa dia. Mungkin kita tahu. Mungkin kita tanya dengan siapa kau buat dengan fulan-fulan. Tapi tetap fulan-fulan tu, lelaki tu kita tak hukum. Nak tahu apa? Sebab tak ada sebab yang boleh hukum dia. Iaitu sama ada 4 orang saksi ataupun dia mengaku dia tak. Dan asalnya maksiat-maksiat seperti ini, kita cari-cari ke ataupun kita tutup-tutupkan dia? Kita berikan dia peluang. Bukan tutup-tutup itu je. Siapa ada dekat pihak buat banyak-banyak. Tak, kita suruh beri dia peluang untuk dia bertaubat. Itu hukum Islam. Jadi sama dengan hadis ini, wanita itu tak datang, tak mengaku, jadi Nabi SAW pun tak terangkan hukumnya. Kalau dia datang dia terang, kalau dia datang dia terangkan keadaan dia, tentu Nabi SAW akan terangkan hukumnya. Jadi inilah pendapat yang kuat bahawa lelaki dan wanita sama saja hukumnya kalau dia sengaja berjima dalam siang Ramadan. Baik, kalau orang itu musafir. Lepas tu dia balik Singapura, contohnya sampai kat Changi Airport, pukul 1 tengah hari. Dan dia dah buka lah, pasal dia musafir betul lah. Dia dah makan kat kapal terbang, dah kenyang, dah balik, dah mandi apa sedap. Nampak isterinya, dia bersetubuh dalam bulan Ramadhan. Kena kafarah lah. Boleh tak pakai hadis ni? Kenapa tak? Tapi dia semua dia sama ni. Dia telah bersatu dengan isterinya, ikut kalau hadis tu, dia telah bersatu dengan isterinya dalam siap Ramadhan. Kalau awak kata ya, awak konsisten lah. Sebab pada awak kafarah itu dikenakan disebabkan kita apa ni, berjimak dalam siang dan Ramadan, tak kira siapa dia. Tapi kalau awak kata oh ni tidak, musafir ni dia jimak pun kita tak suruh dia kafarah, awak kena ada sebab lain. Sebab dia apa? Orang ini dia ada uzur untuk tidak berpuasa. Kalau tak berpuasa, apa yang orang boleh buat kalau dia tak berpuasa? Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh semua apa benda lah, apa je kan? Termasuk bersatu dengan isterinya. Nah, tapi kalau isterinya ada kat dalam Singapura, dia yang musafir, tak ada hal tu. Siapa yang kena gambar lah? Kalau isterinya mungkin tak sakit, isteri je lah yang kena. Tapi dengan syarat dia apa ni? Tidak dipaksa oleh suami. Tu. Kalau dia dipaksa, ditolak-tolak kena juga. Tu tak payah. Tapi kalau dua-dua pun satu, selamat lah, dua-dua tak ada, tak ada apa. Ataupun satu pun satu, suaminya pun satu, isterinya baru bersih daripada head. Dia punya head baru bersih pukul 12. Suami dia pun balik musafir, cantik je. Terus mereka satu dalam siang bulan Ramadan. Siapa kena kafarah? Tak ada orang kena kafarah. Tapi ada satu permasalahan yang saya nak sebutkan. Kalau seorang itu sakit, lepas itu dia balik pukul 12. 12, tengah hari dia balik. Sihat. Dia boleh angkat barang, boleh apa semua. Mesti tak dia tahan menahan diri daripada makan dan minum sampai maghrib. Kenapa tak mesti? Kenapa tadi kita benarkan dia makan minum? Sebab dia sakit. Sekarang tak sakit, ribet baliklah kepada hukum asal betulnya kan? Ini adalah pendapat Hambali. Mana Hambali kata, kalau awak baik daripada sakit, awak kena stop makan minum. Sebab awak punya uzur dah tak ada. Macam tadi awak solat kan? Awak tak boleh berdiri, jadi awak duduk. Sekali lepas tu, kaki macam kuat pula tu. Boleh tak terus duduk? Tak boleh, eh? Mesti kena berdiri. Ya, sama dengan awak juga katanya. Itu pendapat mereka. Jadi sama juga musafir, bila balik negeri, dia dah mungkin, dia tak boleh terus makan minum. Kalau ikut yang tadi, dia kena kafarah. Dalam Hanbali, kaedah dia sama. Kalau wanita yang haid, yang nifas, bila dia bersih saja, dia pun sama juga. Dia kena apa ni? Dia kena stop. Tapi pendapat kedua mengatakan orang-orang ini semuanya tidak perlu berpuasa. Sebab kalau dia dah boleh berbuka pada awal siang, maka akhir siang pun dia boleh berbuka juga. Sebabnya mudah. Sebab dia dah ada uzur pada awalnya. Jadi walaupun uzurnya telah selesai, walaupun uzur telah selesai, dia tengah-tengah ada tak boleh start pun, tak boleh start puasa balik. Boleh. Okay. Tetapi kita ada permasalahan lain. Ada budak umur 14 tahun 99%. Tak tahu berapa hari lah, eh? Lagi setengah hari 15 tahun umur dia. Tepat pukul 12 tengah hari dia balik. Ikut umur, pasal dia dilahirkan ikut kalender hijrah apa, pukul 12 tengah hari. Jadi kalau ikut projektor Ramadan ni 12 tengah hari dia umur 15 tahun dan dia tak pernah keluar mandi, semuanya tak pernah mimpi. Jadi dia akan balik pukul 12 tengah hari. Dan pada pagi tu dia makan, dia tak ada sahur, tak ada apa. Pukul 12 tengah hari ni dia dah start balik. Sekarang awak suruh dia tahan dan berpuasa daripada pukul 12 sampai maghrib ataupun continue je makan tu. Nah, awak kata dia mesti tahan, tak payah puasa, tak payah puasa. Nah, faham ya? Ha. Ataupun orang kafir pukul 12 tengah hari dia masuk Islam, insyaAllah, la la la la, bulan Ramadan ni awak suruh dia puasa tak? Tahu, tak payah. Orang gila daripada sebelum subuh pukul 12 tengah hari dia buat apa ni? Jaga, bagus, baca Quran semua bagus, tadi gila tu. Ha. Sekarang apa dah? Dah waras awak puasa atau tak payah? Kalau kata tak payah, awak sepuluh tahun apa tu? Kena sabar. Tak payah apa? Azul tak payah apa? Dia tak niat puasa pada malam ni. Dia kalau niat puasa pun tak wajib. Dia kafir, dia belum balik, dia gila, tak wajib pun. Tapi sekarang dia dah Islam, sekarang dia dah balik, sekarang dia dah berilai waras. Ni sekarang lah. So dia start daripada guru lah. Kemudian lepas tu habis Ramadan, kita ada masalah lagi. Qadha ke tak qadha hari tu, yang tengah hari puasa tu? Ini semua fikir. Ha. Awak nak anggap dia macam orang sakit tadi ke? Ataupun dia lain dengan orang sakit dan musafir dan haid dan nifas tu? Dia mengandung. Betul tak? Sekarang dia kata kalau aku puasa nanti akan mudaratkan kesihatan. Jadi dia pun makan siap. Pukul 12 tengah hari. Bagi saya pukul 12 tengah hari. Eh, bagus saja, tak payah tak. Aku dah boleh puasa. Mesti kan dia puasa katanya. Tapi awak semua kata dia tak payah puasa. Jadi awak orang-orang tadi sama tu, yang sakit dengan yang gila, yang kafir, sama tu. Kita ada tadi apa? Sakit, musafir, kafir, parah. Kita ada balik. Sebenarnya ni kat sini balik. Kata belum balik lah ni. Orang ini wajib puasa tak asal dia? Orang sakit ni sebenarnya wajib puasa, dia cukup syarat. Cuma ada satu benda yang buat dia tak payah puasa. Apa dia? Sakit. Jadi sebenarnya dia dia ahli wajib puasa. Ahli wajib puasa. Tapi ada apa? Ada uzur. Ada uzur. Beruzur lah. Yang ini ni ahli wajib ke tak? Asal dia tak wajib tau. Bukan ahli. Dia tak ada bukan yang berpuasa. Tapi kalau ada puasa, kalau ni boleh lah, sunat je lah, bukan ahli wajib. Dia tak ada uzur. Dia asal tak ada uzur. Dia tak sakit, dia bukan musafir. Jadi tak sepatutnya hukumnya sama. Kalau orang-orang macam ini, dia ada uzur pada awalnya, syariat dah berikan keringanan. Dia boleh berbuka sampai sampai maghrib nanti. Begitu juga orang yang apa ni, takut kandungannya tu mudarat kalau dia berpuasa, lepas tu tiba-tiba dia bersihat, kita katakan teruskan, boleh dia berbuka, tak apa. Tapi ini lain. Mula-mula tak wajib puasa, sekarang dah wajib 12 ni. Mula-mula kafir, sekarang dah Islam. Perintah puasa dah datang belum? Immediately datang. Tapi apa alasan dia tak nak puasa? niat. Itu bukan yang dia pilih betul lah. 12 datang kewajipan niat tu jalan 12. Gila sama. Jadi orang ni semua aja mesti sekarang dah jadi apa? Wajib puasa. Laki. Dan tak perlu ke apa? Tidak ada kalau. Yang ini semua semua kena tahu. Ini perbezaan dua grup. Jadi kaedah dia adalah ahli wajib dengan bukan ahli wujud. Tak dapat ni, kita tak dapat solve problem. Baik. Ini sebenarnya kita dah terangkan tahun lepas pun kan. Tak tahu kita cerita ni, sudah lupa. Orang yang makan minum pada siang Ramadan, apa hukum puasanya? Batal dosa. Baik, kena qada lepas tu. Kena qada ke tak kena qada? Adakah macam orang tinggalkan solat sengaja, tak payah qada mengikut satu pendapat? Kalau puasa kena qada apa? Tinggalkan puasa dengan sengaja, malas nak puasa. Rokok tak boleh tinggal ni pasal makan pun semua boleh tinggal, rokok je dia tak boleh tinggal. Jadi dia sengaja lah tak puasa. Lepas tu kena taubat. Ataupun tak ada, dia kena taubat je. Macam buat solat, dia malah nak solat. Dah 10 tahun, 20 tahun tak solat. Kau tahu mana suruh dia taubat? Bila masa dah taubat memang tak boleh, mustahil. Jadi kita suruh dia istighfar banyak, buat benda-benda yang sunat. Sama tak ni dengan solat? Jawab kita tidak sama. Solat satu ibadat yang special, yang tak boleh qada. Sebab tu ulama kata kalau orang tu pingsan lebih daripada 5 hari dah tak payah qada. Berapa banyak? Tapi kalau kurang daripada itu, ada yang mengatakan bosi boleh qada lagi. Dalam sangat tak ada qada. Kalau dia tidur asabul ghafi macam mana qada? Setiap kali sembahyang nak kena sembahyang. Dia sembahyang macam tu. Ada orang sembahyang tarawih dia qada. Macam mana kita katakan tak payah, tak payah, mustahil. Dan dia memberatkan. Awak dah berusaha. Jadi ini satu jenis ibadat yang tak perlu ataupun tak boleh dia qada. Dan hendaklah istighfar banyak dan buat yang sunat. Sebab kalau dia buat macam itu, semua ibadat sunat dia tak boleh buat. Bahkan dia tak boleh buat kerja pun. Sebab qada mesti apa? Berapa sepuat? Solat ni, nak qada, mana boleh tangguh-tangguh. Jadi dia tak ada kerja siang malam, habis awal-awal habis sampai habis. Kalau orang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak solat, memang tak boleh. Kita akan memberatkan mereka. Jadi kita katakan, hendaklah dia bertaubat, taubat nasuha, berazam telah tinggalkan solat lagi. Lepas tu dia terus solat, jangan tinggalkan. Tapi puasa lain. Puasa di hari tertentu sahaja. Walaupun satu bulan tak puasa, kita masih banyak hari. 300 berapa hari lagi? 350 hari lagi dia boleh puasa. Jadi macam mana pun dia 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun pun tak puasa, dia tetap kena bayar. Baik, jadi orang yang makan minum dengan sengaja, dia berdosa, dia kena qada. Tapi adakah dia kena kafarah atau tidak? Boleh tak kita kias dengan orang yang berjima dalam siang Ramadan? Sebahagian orang mengkiaskannya. Tapi yang benar adalah tak boleh kias. Walaupun dia satu dosa yang besar. Baik, seorang yang berjima pada malam hari dan dekat-dekat dengan subuh, sekali azan subuh, sekali dah azan subuh, sedang berjima, kena kafarah atau tidak? Dia ada dua keadaan. Just before azan, dia stop. Ada kena kafarah tak macam tu? Jawabnya tidak. Sebab Allah SWT membolehkan seorang itu makan minum bersatu sampai masuk subuh. Okeylah. Orang ini dia tidak makan minum bersatu waktu subuh. Tapi kalau terus sampai dah masuk subuh masih continue lagi, tentu sekali ini kena kafarah. Walaupun dia start waktu yang dihalalkan, tapi dia continue waktu yang diharamkan, jadi tetap dia adalah orang yang bersatu pada siang Ramadan. Tetapi bila dia dengar dia fajar, terus dia cabut kemaluan dia. Tak maaf, ini nak kena serangkan masalah ini. Dia cabut kemaluan dia daripada faraj isteri kerana nak stop daripada apa ni, daripada jima. Adakah dia termasuk orang yang dibayar, yang membayar kafarah ataupun tidak? Kebanyakan katakan apa? Kata tak kena logiknya tak kena. Tapi ada orang kata wajib dia bayar kafarah. Sebab kata mereka waktu dia tarik itu pun sebenarnya dia berlazat-lazatan. Itu pun dah kena jima juga. Jadi kata mereka hendaklah dia bayar kafarah. Dan ini mazhab Hambali. Tapi jumpa kata apa? Tidak perlu. Sebab apa? Walaupun ada kelazatannya, tapi dia buat ini bukan nak teruskan jima, tapi tak takhalus, nak lepaskan diri dia daripada jima ini. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang kita buat kerana terpaksa untuk menyelamatkan diri daripada maksiat atau keluar dari maksiat, dibolehkan. Misal kata sekarang tak macam mana tak awak landing dekat apa ni, tanah uram. Tanah uram boleh tak kita ribut kat situ? Tak boleh. Kita semayang kat tanah uram contohnya, tanah yang dirampas, berusaha kan. Tapi dia punya gate tu dekat situ, awak kena jalan tak sampai situ untuk keluar dari tanah rampas ni? Kena kan. Tapi setiap kali awak duduk, jalan dulu, berusaha tak juga. Pasal tak mungkin kita keluar dari tanah haram, tanah yang diharamkan ini, tanah yang dirampas ni, melainkan kita buat yang haram. Jadi dimaafkan. Boleh? Bala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mana wajib itu tak dapat disempurnakan melainkan dengan dia, maka benda itu adalah wajib. Perkara yang berikut, Nabi SAW menerangkan kafarah orang yang berjimat siang Ramadan ini. Yang pertama sekali adalah hendaklah dia membebaskan hamba. Walaupun sekarang dah tak ada hamba lagi, tapi Nabi SAW dalam hadis ini tidak mensyaratkan ini hamba, hamba perempuan ke, hamba lelaki, hamba yang kuat mahal-mahalnya ataupun hamba yang lembik-lembik. Tapi yang lebih penting iaitu Nabi SAW tak syaratkan hamba itu hamba yang beriman ataupun hamba yang tidak beriman. Maka permasalahan ulama adalah wajib tak kita bebaskan hamba yang beriman? Kalau kita bebaskan hamba kafir, sah ke tak sah? Jadi kalau ikut zahir hadis, tidak perlu. Ini pendapat mazhab Hanafi. Tetapi mazhab jumhur mengatakan hendaklah dibebaskan itu, yang dibebaskan itu adalah hamba yang beriman. Walaupun tak disebutkan dalam hadis ini, tapi dikiaskan dengan masalah lain, kafarah lain. Kafarah tu zihar, kafarah membunuh dan tidak sengaja, semuanya Nabi Allah SWT syaratkan fatahriru raqabatin mu'minah, hendaklah dibebaskan hamba yang beriman. Oleh kerana ini semua jenis yang sama kafarah, maka hendaklah kita bebaskan hamba yang beriman. Jadi pendapat jumhur yang lebih kuat dalam hal ini. Kemudian orang yang tak boleh membayar atau membebaskan hamba, hendaklah dia berpuasa 2 bulan mutatabi'in. Nampak tak dalam hadis mutatabi'in, berturut-turut? Maknanya tak boleh kita rungapkan satu hari dengan tak berpuasa. Straight 2 bulan. Okay. Pertama sekali 2 bulan tu berapa hari? Mesti ke 60 hari? Jawabnya tak mesti. Sebab bulan itu ikut apa ni? Ikut hari yang ada kat dalam bulan ni, kadang 30, kadang 29. Okay. Itu kalau kita start puasa daripada awal bulan, betul tak? Tapi kalau kita start puasa tengah-tengah bulan, macam mana? kita start puasa 10 hari yang ke 10 daripada misal kata bulan apa ni, bulan Rejab ni, macam mana kita nak puasa? Lepas Rejab Syaban, agak susah lah Rejab Syaban, ambil Januari dengan Februari senang sikit. Okey, kalau dia start daripada awal Januari selesai Februari 60 hari ke berapa hari, tapi jangan pakai itu kan, ini bukan kalender itu kan, kita dia bukan kalender apa ni, Qamari, tak boleh pakai lah. Maksudnya taruh Rejab dengan Syaban, maksudnya selesai Syaban, kalau dia start daripada awal bulan maka selesailah kafarahnya. Tapi kalau dia start tengah-tengah 10 Rejab contoh, macam mana? Jadi kita ada 2 bulan kan? Ini Rejab, ini Syaban. Saya terangkan kalau dia start daripada awal, dia puasa semua sekali lah. Kalau ada 30, 30 lah, 29, 30 tak kira. Tapi sekarang dia start tengah-tengah, taruhlah 10, taruhlah 15. Jadi bila dia nak habis, macam mana nak kira? Ramadan, dia sampai Ramadan tak cukup 2 bulan. Ini kan 2 bulan Rejab dengan Syaban, lepas Syaban baru Ramadan. Jadi dia sampai awal Ramadan belum cukup. Ini tak cukup. Okey, okay. Okay. Jadi kena kampung jawab. Kita kena tukar. Ini Rejab. Yang tadi pun ada sepuluh masalahan juga, dan nanti kita datang pada itu. Sebelum Rejab apa? Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadilah, Jumadilah. Dia start 10. Bila dia habis? Bulan Syaban. Bulan Syaban berapa hari? Berapa hari bulan? 10. Ha? 9. 9. Kita kira sampai 30. Jadi maknanya satu bulan penuh plus 30 hari. Plus satu bulan penuh. Boleh? Tak boleh 29. Kita kena ambil lebih. Kena ambil yang genap 30. Yang Rejab tu tak apa. Tu 29 pun tak apa. Yang tadi tu. Yang tadi bagus. Sekarang kita lambat sampai dah masuk Rejab 10 hari bulan baru nak puasa 2 bulan. Nanti dah masuk Ramadan. Ini dah bagus dah. Dah dapat apa ni? 3 bulan. Niat dulu sekali, niat kafarah punya bayar dengan niat Ramadan ni. Boleh tak? Jadi dia tak boleh bayar kafarah dia waktu. Dia kena tangguhkan sampai lepas Ramadan. Boleh tak bayar kafarah bulan Syawal? Boleh tak bayar Ramadhan kafarah bulan Syawal? Lepas bulan Syawal. Tapi dia puasa 28 hari atau 29? Hari-hari puasa dia tak boleh puasa? Dia kenakan 2 hari lagi, 30. Boleh tak ada puasa yang ada hari raya Idul Adha? Yang ada ayam tashrik? Tak boleh. Tak boleh eh? Jadi itu semua tak boleh. Dia kena pilih bulan yang apa? Yang full, yang clean, yang tak ada hari-hari yang haram berpuas. Jadi bukan main-main nak apa ni? Nak bayar kafarah ni. Sebab dia Nabi SAW suruh puasa 2 bulan berturut-turutan. Kalau dia datang hari yang haram puasa, dia tak boleh stop? Tak. Kafarah mesti 2 bulan penuh. Kalau dia stop, kata tak masuk hari tashrik, dia stop. Dan lepas dia tashrik, dia sambung. Tak. Nak kira tu nanti macam mana? Kalau mengenaikan awak kira full lah, 30. Dia siap, dia ganti boleh kan 3 hari. Kalau dia nak tu, dia kena buat ganti 30. Tapi kata ulama, jangan puasa bulan tu. Dia kena puasa full bulan. InsyaAllah boleh juga. Kalau nak mudah kan, susah jangan nak cari bulan tu, saya rasa boleh juga. Tapi yang saya baca, dia kata tak boleh. Dia kena ambil yang tak ada hari-hari yang minus. Kalau dia bayar, okey lah. Takut-takut yang hari fitri tu dia tak puasa, lepas tu dia dapat 29, dia tu kurang lah. Dia bukan puasa 2 bulan penuh. Okey. Alhamdulillah, kalau boleh jangan kita terpaksa apa ni, bayar kafaran. Kalau dia tengah-tengah puasa, dia dah puasa 59 hari, sekali sakit. Astagfirullahaladzim. Awak kena tahu, kalau ada awak mukti orang tanya macam mana? Dah puasa 59 hari ni, berapa penat? Sekali lah dia boleh sakit. Tak boleh puasa, makan ubat punya. Macam mana? Okay, dia dah buka. So dia tak puasa 60 hari. Dia tak puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia kena start balik. Jawab. Ha? Start balik. Datangkan hadis ni berturut-turutan. Ha, yang ini dah tak berturutan. Sekali dia sakit 10 hari. Jadi apa jawab kan? Sambung aja. Sambung berapa hari? Tak, ingat dia dah 59. Ha, jadi bayar apa? Bayar satu hari. Boleh eh? Kenapa boleh? Saya nak tahu kenapa dia. Oh, nak dekat-dekat. Tak ada usul masa tu. Pasal apa? Sakit. Usul. Tak sengaja. Sian dia. Satu permasalahan lagi. Dia dah puasa 59 hari. Sebab apa dia puasa? Sebab dia tak ada hamba nak memerdekakan. Sekali tiba-tiba ada hamba on sale dekat seorang abang tu. Hamba mukmin on sale RM5,000. Adalah $5,000. Sekarang wajib tak dia bebaskan hamba? Tadi pun classified ads, ada hamba for sale. Okay, okay, tengok. Okay, dia beli, dia bebaskan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh, satu hal, wajib ke tidak? Dia macam orang yang tayang pun jumpa air. Ah, yalah tu. Jadi apa hukumnya kalau orang yang tengah tayang pun jumpa air? Kena pakai yang ini. Kena pakai air eh? Ha. Jadi dia terpaksa apa? Bebaskan, dia kena kurang RM5,000, bebaskan nombor tu. Zal, boleh kias dengan dengan tayamu? Jadi sekurang-kurangnya ada tu, berfikir tu. Ha, dia tengah refer kepada apa dia punya masalah dia kias. Memang macam itu sepatutnya. Ada tak yang sama dengan ni? Yang hampir sama pun jadilah. Tapi baru tadi kita sebutkan, orang yang sakit, yang musafir, haid, nifas, ada uzur kan? Tiba-tiba uzurnya hilang. Dia terus kan? Dengan uzurnya, dengan keringanan yang dapat dengan uzurnya, ataupun terus dia kena stop. Dia kena mesti start puasa balik. Dia jawab, teruskan. Yang tadi tu, yang dia dah puasa 59 hari tu, waktu dia puasa tu, boleh ke tak boleh dia puasa tu? Boleh lah, pasal dia tak ada apa ni. Tak ada orang jual hamba kat sokabar. Betul kan? Jadi dia dah buat apa yang wajib atas dia ketika itu. Kalau awak wajibkan dia bayar apa ni? Merdekakan hamba. Awak dah saman dia dulu kan ni? Tak. Kita cakap wajib ke tak wajib? No. Jadi yang benarnya tidak wajib. Tapi boleh ke tak boleh dia beli hamba tu dan dia merdekakannya? Jawabnya boleh. Tak ada hal. Masalah wajib ke tak wajib? Jawabnya tidak wajib. Jadi dia boleh teruskan puasa ni. Baik, kalau dia tak boleh puasa, kafarah yang ketiga apa dia? Beri makan berapa orang? 60 orang miskin. Boleh tak dia beri makan satu orang 60 hari? Matematik boleh kan? Jadi dia mesti beri 60 orang miskin. Kafarah itu ada 60 orang. Boleh tak dia berikan satu orang miskin kali 60 hari ataupun apa tu lagi lah dalam 2 times 30, 16 times, macam mana, time 4, semua boleh. Boleh tak macam nak cari 60 orang miskin susah sah, licik. Kita pajak satu apa ni, satu orang miskin, tiada hari kita kasih dia makan. Senang aja. 2 bulan makan. 2 bulan ni kau makan free je kat kedai je. Kat sini voucher. Nah. Atau tak, tak boleh. Orang miskin ni mesti lain-lain. Nah. Yang senang jadi ulama, jadi mufti. Baik, lihat hadis. Kalau kita ada masalah, kita balik pada hadis. Nabi SAW kata apa? Sittina miskinan, 60 orang miskin, bukan satu orang miskin. Walaupun kali 60, tak. Jadi ini nas kata ulama. Jadi mesti bayar 60 orang miskin yang berbeza-beza. Bukan yang nama dia banyak, ada 60 nama, tak ada. Satu 60 orang miskin yang berbeza-beza, sama ada satu hari sekali kita kasih ataupun hari yang berbeza-beza, tak ada masalah. Dan jumlah yang kita berikan adalah satu mud. Ini beza dengan fidyah. Fidyah tadi apa? Satu tengah kilo, 4 mud tu kan? Ini tak. Ini satu mud cukup. Sebab Arab tu mengikut riwayat lain 15 so' satu so' adalah 4 tapak tangan. Maknanya 1, 2, 3, 4 tu satu so'. Jadi kalau ada 15 so', maknanya 15 times 4 dia 60 mud. Jadi maknanya satu orang kasih satu mud. Ini satu mud dah cukup. Ini sikit aja ni. Try lah ambil beras nanti. Tahu ni berapa je. Kasih makan satu kali dah cukup. Jadi ini lain daripada fidyah tadi. Dan lain daripada zakat fitrah. Zakat fitrah tak cukup tu. Zakat fitrah mesti 4 kali satu suap terus. Jadi zakat fitrah bukan 1.5 kilo, 2.5 kilo, 3 kilo gitu. Fidyah tu memang 1.5 kilo. Dan yang ini tak tahu berapa, tak sampai 1.5 kilo je kat ni. Jadi dia beza-beza. Dan dalam hal ni pun ada khilaf yang lebar, kita tinggal janganlah. Baik, selain daripada permasalahan tadi, kita dapati bahawa Nabi SAW dalam ketika lelaki itu datang, Nabi SAW kat mana? Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat, Nabi SAW ada dalam masjid. Biasanya Nabi SAW kalau tak ada apa-apa, dia duduk dalam masjid. Tapi macam mana Abu Hurairah boleh nampak? Dan ini menunjukkan bolehnya kita duduk dalam masjid walaupun bukan dalam waktu solat. Boleh duduk dalam masjid bila-bila waktunya. Baik, yang kedua adalah bila kita tak tahu waktu hukum, kita tanya kepada ahli. Itu yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Dan boleh kita memberitahu tentang sesuatu yang sensitif, sesuatu yang personal. Aku telah mencubui isteri aku, aku telah binasa. Dan bahkan dia beritahu bahawa akulah orang paling miskin kat Madinah ni. Semua adalah perkara yang aib lah sebenarnya. Dibolehkan. Kerana nak cari apa ni, cari petunjuk ataupun cari jawapan daripada orang alim. Dan orang ini adalah orang yang telah menyesal terhadap kesalahannya. Dosanya dosa besar. Jadi dia orang yang bertaubat. Jadi orang kalau datang pada kita dah letak badan misal, boleh tak kita marah-marah, tulang kau gini-gini, tulang-tulang kau tak berusaha besar lagi gini-gini, okay, tak, kita apa ni, kita buat macam Nabi SAW, kita berlembut dengannya. Beza orang yang datang ceritakan, oh, aku minum gini, aku makan semalam, apa-apa semua cerita macam-macam, yang itu bolehlah kita apa ni, kita kasar dengan dia. Tapi ada orang yang datang dengan dengan menyesal, penyesalan, maka kita berlembut dengannya. Dan satu lagi faedah adalah digalakkan kita tolong-menolong dalam kebaikan. Hatta ketika membantu kawan kita melakukan yang wajib pun dibolehkan. Asalnya hukum membayar 60 orang miskin tu wajib ke tak wajib kepada lelaki tadi? Wajib. Wajib menolong, tapi dia tak ada. Jadi ada orang datang, kasih dia untuk keluarkan yang wajib. Boleh sebenarnya. Bukan mesti sunat saja. Yang wajib pun boleh. Yang wajib pun boleh. Jadi orang tu nak pergi haji juga. Haji wajib. Ada orang datang nak sponsor, tolong. Boleh tak boleh? Boleh lah. Ada orang nak kahwin, ada orang sponsor lagi. Best. Oh. Semua boleh. Tak ada masalah. Sahabat-sahabat macam tu kan? Kemudian, bila ada orang yang lebih memerlukan daripada orang yang lain, orang lain pun memerlukan, banyak orang miskin dan ini lagi miskin, kita ambil yang mana? Prioriti kita adalah yang lebih miskin. Walaupun semua miskin sama. Ini bila terpaksa. Tapi kalau kita lebih banyak, semua miskin tu kita cover. Tapi kalau duitnya sikit, orang miskinnya banyak, kita terpaksa cakap putih, tak kan? Siapa paling tua tidak? Siapa paling banyak Quran itu tak itu untuk sembahyang. Ini untuk apa? Miskin. Jadi siapa paling miskin? Siapa paling memerlukan? Aku hutang 10,000. Aku hutang 100,000. Okeylah, 100,000 kan kita bagi pada dia. Aku anak 1, aku anak 8, aku anak 10, kita kasih pada yang anak 10. Sebab apa ilah dia adalah kepada keperluan. Ini semua detail yang kita ambil daripada tadi. Rasa zakat fitrah pemanah kita sempat kita jawab. Hadis yang berikutnya banyak sebenarnya hadis nak baca. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min juma'in thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadith Ummi Salamah wa la yaqdih. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhumah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu pagi dalam keadaan junub kerana jima'. Kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. Muttafaqun alaih. Muslim menambah ke dalam hadis Ummu Salamah dan beliau tidak mengqadha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Ummu Salamah. Dan khabar ini tak mungkin diketahui oleh orang luar daripada ahli bait. Jadi antara faedah Nabi SAW mempunyai lebih daripada satu isteri supaya khabar-khabar seperti ini boleh dikhabarkan oleh kepada umat oleh isteri-isteri beliau. Mungkin satu orang lupa, juga ada banyak. Jadi mungkin apa ni boleh mengkhabarkan apa yang berlaku di dalam rumah Nabi SAW. Yang dikhabarkan adalah Nabi SAW masuk waktu pagi, yakni lepas subuh. Waktu pagi dikira apa? Lepas subuh dalam keadaan junub kerana jima. Jadi tak ada takwil lagi kerana jima. Mungkin orang kata kalau Nabi SAW mungkin kerana mimpi ke, tidak, ni kerana jima. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW malam Ramadan dia berjima dengan isterinya. Dan ini tak salah. Bukan mesti solat tarawih, solat malam, solat apa semuanya tak henti-henti. Tidak juga. Nabi SAW tetap manusia biasa dan dia apa ni, mengambil apa keperluan-keperluannya. Dan kalau Nabi SAW buat macam itu, apa lagi kita manusia biasa, kita ikut petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Jangan kita terus jadi apa ni, jadi malaikat atau jadi banci terus, tak apa. Tak datang isteri kita, tak duduk kat rumah terus. Duduk di masjid pun salah juga. Walau bagaimanapun, bila masuk 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar, baru Nabi SAW tinggalkan isterinya. Tapi bukan tinggalkan isterinya kat katil, dia dekat masjid. Tidak, diajak isteri-isterinya, sama-sama hidupkan malam tersebut. Jadi masih lagi dengan isteri. Dan Nabi SAW ketika yang kita nanti datang hari hadisnya, ada isteri Nabi SAW datang dan ziarah Nabi SAW ketika i'tikaf. Padahal i'tikaf nak munajat kepada Allah SWT, tetap dia masih lagi layan dunia-dunia. Jadi kita bukan macam sebagian orang tasawuf yang masa tinggalkan semua dunia kerana beribadat khalwat. Apa dia panggil tu? Khalwah kat dalam gua ke, kat dalam mana ke? Tidak. Kita tetap campur dengan dengan manusia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak merosakkan puasa kita. Jadi yang kedua, Nabi SAW tidak mandi selepas dia junub. Tidak mandi. Ini dalil bahawa tidak wajib mandi selepas junub immediately. Boleh kita tangguh. Sampai bila boleh tangguh? Sampai bau busuk? Tak ada. Sampai time wajib nak mandi. Bila wajib nak mandi? Bila wajib nak solat. Bila wajib nak solat? Bila dah masuk subuh. Nah, jadi terpaksa lah mandi. Kalau bagaimanapun disunatkan sebaiknya lah mandi selepas junub dan tidur dalam keadaan taharah itu lebih baik dan lebih afdal. Tapi kalau kita lewatkan tidak mengapa. Dan perkara kedua, ia tidak membatalkan mencacatkan puasa kita. Dan mengikut riwayat yang kedua, Ummu Salamah mengatakan beliau tidak mengqadha. Tidak mengqadha, jadi ini tidak membatalkan puasa. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat mengambil dalil daripada af'al, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhujah dengannya. Ini bukan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya perbuatan. Tapi oleh kerana diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, tidak ada sebab lain mereka riwayatkan perbuatan-perbuatan Nabi melainkan ia adalah hujah, dalil, kita ambil hukum daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Dan satu perkara lain adalah kita kembali kepada wanita-wanita dalam masalah-masalah ilmu. Lebih-lebih lagi bila apa? Bila masalah-masalah ilmu itu yang paling pandai, yang paling tahu tentangnya adalah wanita. Seperti dalam masalah-masalah kita ini, perkara yang berlaku kat rumah ataupun tentang wiladah, ataupun tentang aib lelaki, aib apa, aib perempuan contohnya. Ni darah lagi ke ni bukan? Saksi dia orang perempuan. Boleh tak kita percaya, kita ambil kata-kata orang perempuan? Ya, ni boleh. Bahkan tarjihkan pendapat perempuan daripada lelaki dalam masalah-masalah ni. Kalau kita lihat hadis ini, walau bagaimanapun hadis ini terdapat perselisihan pada awal-awal Islam. Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berpendapat bahawa siapa yang masuk waktu siang dalam keadaan junub tidak sah puasa. Jadi mesti batalkan puasanya dan mestilah dia qadha. Dan dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, ada dalam Sahih Muslim. Sekarang kita ada perbuatan Nabi SAW. Sebab tu dalam masalah ini Imam Muslim telah meletakkan hadis-hadisnya. Kemudian daripada sudut susunan hadis ni menunjukkan bahawa pada permulaan Islam, siapa yang nak puasa besok, dia tak boleh apa ni, tak boleh dalam keadaan junub. Ha, subuh mesti dah apa ni, dah mandi. Kalau tak ada, batal. Kemudian lepas itu dimansuhkan hukum ini, boleh tak apa, dia kalau dah junub lepas itu dia masih boleh teruskan puasanya. Dan kalau kita ingat lagi, asalnya kita pada awal-awal Islam, kita dah makan buka. Sebelum kita tidur, kita boleh makan, kita boleh berjimat, tak apa. Tapi once kita tidur, kita bangun tengah malam, dah tak boleh. Dah tak boleh. Itu pada permulaan Islam. Kita ada dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah, khafafa ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ibukan itu surah Al-Baqarah. Ada satu ayat. Tapi itu maksud daripada ayat tersebut. Kemudian lepas itu diringankan. Awak selagi masih malam, masih lagi boleh makan, masih boleh lagi lakukan perkara yang asalnya membatalkan puasa. Itu ma'atimu siyam wa'ilat dari. Hadis yang berikut adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Yang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai kewajipan puasa, hendaklah walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Siapa mati, siapa yang ada hutang puasa, kemudian dia mati. Baik, apa maknanya? Dia ada hutang puasa, lepas itu dia mati. Maknanya dia dah bayar hutang dia belum? Maknanya belum lah, maknanya dia tanggung hutang. Maknanya dia belum bayar. Misal kata dia ada hutang puasa 3 hari atau 30 hari atau 300 hari, dia meninggal dunia tak sempat bayar hutangnya, maka Nabi SAW perintahkan walinya untuk puasa untuknya. Siapa wali ini? Wali ini adalah kaum kerabatnya, bukan hanya ahli warisnya. Itu yang benar. Walaupun dia punya sepupu pun yang tak akan mewarisinya pun dikira sebagai walinya. Yang ada fenomena ini, hendaklah puasakan untuk orang ini. Jadi 3 hari itu dipuasakan dengan niat apa? Untuk bayar hutang puasa orang yang dah mati. Inilah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, orang yang hutang puasa ni ada dua keadaan. Yang pertama, kita macam ini ya, kita dah sebutkan pada pertemuan lepas. Dia sakit. Jadi dia hutang puasa betul lah, dia sakit 10 hari. Lepas hari raya kedua meninggal. Jadi dia tak sempat nak bayar 10 hari. Bukan dia sengaja nak apa ni? Nak lambat-lambatkan bayar. Dia meninggal dulu, dia tak sempat nak bayarkan. Jadi kumpulan ini ataupun orang ini confirm masuk dalam hadis ini. Boleh kita puasakan atas nama dia. Satu lagi keadaan adalah orang yang sakit 10 hari. Lepas tu masuk hari raya kedua, dia tak mati. Masih sihat, masih hidup lagi. Tapi dia pula sakit. Sakit dia berterusan. Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit sampai 10 tahun sakit. Jadi dia tak boleh apa? Dia tak boleh bayar. Dia ingatkan dia boleh sihat lah. Lepas tu lepas 10 tahun dia meninggal. Jadi dia tetap hutang 10 hari. Baik. Ha, orang ini macam mana pula? Boleh tak walinya puasakan untuk dia? Dia tak tahu, dia ingatkan dia boleh sihat. Asyik demam, batuk demam. Dia bukan kanser ke AIDS ke apa. Dia ingatkan ada ubat. Sama tak dia dengan yang pertama? Agak-agak lah. Sengaja ke dia nak lambat-lambatkan bayar? Tak, dia tak sengaja nak lambatkan bayar. Dia hutang. Tapi tak sengaja, tak berdosa. Jadi boleh tak orang bayarkan untuk dia? Jawabnya, boleh bayar. Bayar apa? Puasa. Tapi satu keadaan adalah orang yang ketika bulan satu lagi orang yang tak boleh berpuasa kerana dia sakit ataupun dia memang tak mampu berpuasa, dan oleh kerana itu dia tidak dapat membayarnya. Ini sepatutnya masalah yang tadi. Ini yang tadi. Yang tadi tu dia pun tak sengaja lah, tapi dia tak dapat bayar. Kerana dia tak mampu bayar. Yang ini kata ulama dia tak wajib ataupun tak boleh kita puasakan untuk dia, tak boleh bayar. fidyah untuk dia. Sebab asal dia tak berusaha, dia tak apa ni, dia tak ada, dia tak ada hutang. Dia tak berpuasa dan lepas tu dia sakit, memang dia tak boleh bayar pun. Okay. Yang pertama tadi dia boleh bayar. Tadi minta maaf saya kasih contoh salah tadi. Hari kedua tu masih sikit sangat. Dia hidup dia sihat 10 hari dalam bulan Syawal. 10 hari bulan Syawal, tapi diingatkan nantilah, nanti lagi hari ke-11 dia nak bayarlah. Tapi dia meninggal dunia ketika itu. Jadi dia ada duration yang dia boleh bayar. Nah, tu betul. Dia ada duration yang dia boleh bayar, tapi dia tidak bayar. Kerana saat ini kita tak mesti bayar immediately. Jadi orang yang macam ginilah yang masuk dalam hadis ini. Ataupun orang yang macam kita sebutkan tadi, dia tidak ada peluang nak bayar langsung, maka tidak perlu berpuasa untuknya. Tidak perlu berpuasa untuknya. Dan keadaan ketiga, orang yang sengaja tak berpuasa terus. Kenapa? Panas kat bazar, aku menjual jualan kat bazar. Baik. Lepas tu dia hidup satu bulan Syawal, dia dah enjoy dengan dia punya keuntungan, dapat beli tu, beli ini semuanya. Lepas tu mati. Boleh tak kita atau wali yang puasa dan untuk orang yang sengaja tak nak puasa? Dia jawabnya, tidak. Orang yang sengaja tak puasa, tak boleh kita puasa untuk. Itu yang betul dalam masalah ini. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahawa tali kekerabatan itu tidak putus dengan kematian. Nabi SAW kata, "Sama anhu waliyuhu." Kaum kerabatnya puasakan untuk dirinya. Sebab tu wilayah masih kekal walaupun dah meninggal dunia. Sebab tu kalau isteri meninggal dunia, suami boleh tak mandikan isteri? Boleh tak boleh? Boleh. Patutnya tak boleh tau. Awak punya pernikahan sampai apa? Hidup. Ah, mati hidup dia lah. Mati lah. Bila mati dia bukan isteri awak lagi. Patutnya. Dia dah bukan mah, mahram. Pegang semua batal. Batal dari air semayang. Ya ke tidak? Tidak eh? Itu semua kias. Nas dah kata bahawa Nabi apa ni, Fatimah yang mandikan dia adalah Ali radhiyallahu anhu, suami dia. Jadi maknanya yalah, dia bukan suami isteri lah. Maknanya yang ada hukum-hukum tu semuanya, tetapi dia punya partial daripada hukum tu masih kekal lagi. Sebab dia daripada hukum tu masih masih kekal. Maknanya tak perlu lebih nafkah daripada isteri yang dah dah mati tu lah. Setiap bulan dia kata apa ni, nak ni duit nafkah dalam kubur, tak ada, tu semua tak ada lah. Tapi nah ini adalah, bahkan nanti ke hari kiamat nanti, kalau duduknya ditakdirkan ahli syurga, dia akan jadi apa ni, suami isteri. Jadi itulah, sebahagian ulama mengkhususkan hadis ini untuk puasa nazar saja, yang kita boleh puasa untuk orang lain. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab ada beberapa riwayat bahawa ini berkaitan dengan puasa nazar. Tapi pendapat ini lemah. Sebabnya hadis ini umum. Hadis ini umum. Ini bukan hutang puasa nazar, tapi puasa apa pun. Dan asalnya biasanya orang nazar ke orang hutang, orang hutang puasa ni hutang apa? Hutang puasa apa yang biasanya? Biasanya puasa Ramadan. Bukan yang puasa nazar. Jadi nazar pun dia, Ramadan pun dia. Jadi ini yang benar dalam masalah ini. Dan ini adalah satu pengkhususan daripada hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu." Bila seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalan-amalannya kecuali daripada tiga perkara. Iaitu yang pertama sedekah jariah berterusan, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang berdoa untuknya. Nabi SAW sebutkan tiga je, illa misalah, kecuali tiga, tak ada keempat. Jadi itu asalnya. Kemudian datang hadis ini, maka kita katakan ini mengkhususkan hadis tadi. Ada lagi satu. Nah, kalau ada hadis lagi, ada lagi satu. Tapi kita tak boleh kiaskan dengan apa ni, dengan amalan-amalan lain. Itu yang benar dalam masalah ini. Adakah wajib wali itu mempuasakan untuk orang yang mati itu? Apa hukumnya? Kalau dia tak nak puasakan untuk bapa dia yang ada hutang puasa, berdosa ataupun tidak? No. Nabi SAW kata, hendaklah walinya puasa untuknya. Sama anhu waliyu. Walau untuk fi'il madhi, tapi macam bunyi dia perintah. Kalau ni perintah, adakah ni perintah wajib atau ni perintah sunat? Kenapa dia bukan perintah wajib? Sedangkan asal perintah semuanya wajib. Kenapa dia perintah sunat? Jawab tolong para fuqaha. Dan dia tak boleh tengok kat sini, kena tengok luar. Syariat semuanya kena scan syariat tu. Ah, tu dia. Kita tak boleh pikul dosa orang lain. Itu pun dah cukup. Kalau nak nas dia, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tak boleh orang yang seorang itu memikul dosa orang. Ya, asal pula dia nak dosa. Tak ada. Jadi ini perintah, tapi perintah sunat. Sunatnya adalah dia tutupkan, dia bayarkan hutang apa ni orang yang mati itu. Sama juga kalau bapa dia meninggal hutang 50,000. Wajib tak dibayar hutang bapak dia daripada duit dia sendiri. Kalau daripada duit bapak dia, jangan ceritalah. Ha. Bapak dia tak ada duit ni, hutang orang RM50,000 semua kejar kan? Kejar ni. Kau anak dia kan, kau bayar aku RM50,000. Dia ada RM50,000. Dia ada RM51,000 lah. Kalau dia kasih dia tinggal RM1,000. Masih boleh tahan lah. Wajib tak dia kasih RM50,000? Tak wajib. Yang hutang bukan aku, bapak aku. Kau pergilah cari kat kuburin. Ada kiamat nanti apa? Sebab tu ada apa ni? Orang-orang yang berhutang tak bayar orang ni, nanti akan ditutup jari. Ha, kiamat. Tapi tu jam tak boleh bayar dengan RM50,000. Tak ada duit kertas. Tak ada duit kertas bakar apa, tak ada. Kalau orang nak kasih dia duit, orang letak duit banyak-banyak, kau bakar kat apa? Dia punya funeral. Nanti dia kat hari kiamat dia dapat. Ha, dapat kan, awak kasih 1 juta pun boleh. Dia Jepun, dia pisang ke, dia apa tak kira. Dalam Islam tak ada, hari tu tak ada apa. La yang wala yang fu'amalun wala banun. Tak kemampuannya harta dan anak. Amalan saja, jadi dia kena bayar dengan amalan dia. Itu pun kalau dia sengaja lambat-lambat bayar hutang. Tapi kalau memang dia tak mampu bayar sampai dia mati, InsyaAllah dia akan dimaafkan juga. Yang khawatir. Baik. Jadi sunat untuk puasakan untuk orang-orang seperti ini. Ada apa-apa soalan? Tak cukup sampai sini. Ustaz, ya. Yang jumlah aku yang orang tu dah meninggal, kita tak bayangkan. Tapi kita tak pasti berapa banyak hari yang dia boleh kita estimate, ambil lebih. Kalau estimate selalu ambil lebih satu hari tu. Sama macam orang yang nak kena bayar qada dalam puasa, dia tinggal 10 tahun dia tak tahu, tak ingat berapa, dia ambil estimate lebih. Dia dah agak yang hampir berat macam ini, dia plus 1-2. Hadis tadi tu tak disyaratkan si mati tu wasiat, aku ada hutang puasa gini, tolong bayarkan. Tak syarat. Dia tak wasiat pun kita boleh puasakan untuk dia. Ni antara amalan-amalan yang khusus yang mana boleh sampai ni satu ibadat itu untuk orang lain. Bolehkah memberi zakat fitrah pada malam raya? Dan perlukah seorang itu memberitahu yang menerima bahawa yang diberinya itu adalah zakat fitrah? Bolehkah? Bahkan sunat kita bayarkan pada malam raya. Startnya sepatutnya malam hari raya. Pemaghrib itu bayar. Sampai sebelum imam naik ke mimbar besoknya. Jadi kalau pagi itu lepas subuh nak bayar, lagi bagus. Saya pernah bayar lepas subuh. Tapi terang-terang, cari orang miskin. Tapi nasib baik nampak orang sapu-sapu tu, saya kasi. Last minute saya masuk baru musafir balik, tak sempat nak jadi orang masjid. Tapi tu lagi bagus. Sebab itu salat hari raya Aidilfitri disunatkan kita lambat kan, supaya orang sempat bayar zakat. Jadi pergi masjid, kalau masjid Nabi, Masjidil Haram tu semuanya kan. Dua masjid tu orang dah standby apa dengan jual beras, dan orang miskin pun dah standby nak terima beras. Jadi awak betul-betul pada pelahaman tazakah wadaka rasma rabbi fasalah, dia beri zakat dan dia pun salat dan raya. Bagus. Jikalau tak boleh, diberikan keringan 2-3 hari, 2 hari sebelum hari raya diberikan, tak salah. Singapura. Hmm. Tapi kita pergi umrah pada bulan Ramadan. Hmm. Boleh tak kita bayar fitrah sekali? Nah, kita bukan boleh. Sepatutnya kita berikan zakat fitrah di mana kita berada. Di mana kita berada. Nah. Tak, walaupun 6:30 masih lagi delay lagi setengah jam nak puasa, yang si badal tu dah wajib puasa dan sah puasa dia sebagai satu hari penuh walaupun dia puasa setengah jam. Tak ada kata tak ada pun. Pasal bukan salah dia balik waktu tu. Tak boleh, 60 miskin. 1 times 60, 2 times 30, 15 times 4 lagi apa lagi? Semua sama? Faktor-faktor sama. Nah, dia kata 60 orang miskin. Orang yang kata selain daripada itu, maknanya dia gunakan kias. Tapi Nas kata 60 orang miskin. Maknanya IC lain-lain lah. Kalau 60 tu, orang terbang ke tu, ada budak-budak kecil buat baru lahir, semua kira lah. Ah, boleh, semua kira satu orang. Ada soalan? Lepas ini kita masuk bab puasa sunat, interesting juga. Dan terakhir yang ketiga tu baru masuk i'tikaf yang lain. Kita ambil mana yang mampu je lah. Minggu depan semua lagi ya. Harap akan datang awal ikut. Jadi kita lambat ada hadis apa ni jima tu nama ya. Tak boleh panjang lagi. Baik, kita berhenti di sini dahulu. Bagi apa yang kita dengar, kita baca, mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan mengumpulkan usaha kita untuk menambahkan kefahaman kita dalam agama dan memberatkan timbangan hasanah kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT memberkati semua amalan kita, puasa kita, qiyam kita dan tilawah Al-Quran kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilayhi wa lakum sayyidul mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.